Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'u tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin thumma amma ba'da. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan sekian kenikmatannya kepada kita semua, terkhusus di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk berjumpa kembali di tempat yang mulia ini, di salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka melakukan sebuah amalan yang amat mulia, yaitu mendalami agama Allah Subhanahu wa taala dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa ma'asyiral talabah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, pada malam hari ini, akan kita lanjutkan dari pelajaran kita yang membahas seputar masalah akidah atau tauhid dari kitab Al-Irsyad ila sahihil i'tiqad wa raddu ala ahli syirki wal ilhad. Dan pada pertemuan terakhir masih kita membahas tentang jenis-jenis ilhad terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dimaksud dengan ilhad sebagaimana yang telah kita sebutkan adalah memalingkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dari makna yang sebenarnya atau makna yang sesungguhnya, dipalingkan kepada makna yang lain yang tidak sesuai dengan hakikatnya, yang tidak sesuai dengan apa yang ditunjukkan padanya. Dan sebagian jenis-jenis ilhad telah kita sebutkan dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang telah kita sebutkan adalah perbuatan orang-orang musyrikin yang mereka menamai berhala-berhala mereka dengan nama-nama yang itu asalnya adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Seperti mereka menamai berhala mereka dengan Lat. Ini diambil dari kata al-ilah, sesembahan. Mereka juga menamai salah satu berhala besar mereka dengan Al-Uzza. Ini diambil dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Aziz. Dan nama-nama yang lainnya dari nama-nama berhala mereka yang asalnya itu dari nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jenis yang kedua dari perbuatan ilhad, memalingkan nama Allah Subhanahu wa taala dari makna yang sebenarnya, adalah perbuatan orang-orang Yahudi yang mereka mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki bapak, atau Allah Subhanahu wa taala memiliki anak. Maka perkataan seperti ini adalah perkataan yang batil. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengangkat seorang anak. Dan juga Allah Subhanahu wa taala tidak pernah ia memiliki bapak. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak butuh yang namanya sekutu, ya, di dalam mengatur naam alam semesta ini. Kemudian bentuk yang ketiga dari bentuk-bentuk ilhad adalah perbuatan dari sebagian kelompok-kelompok yang menyimpang, yang menyifati Allah Subhanahu wa taala yang tidak sesuai dengan kemuliaan yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Seperti perkataan orang-orang Yahudi yang mereka menuduh Allah Subhanahu wa taala itu fakir. Allah Subhanahu wa taala itu miskin. Sebagaimana yang Allah hikayatkan dalam Al-Qur'anul Karim, laqad sami'a Allahu qaulal ladina qalu innallaha fakir wa nahnu aghnia. Kata orang-orang Yahudi, Allah hikayatkan di dalam Al-Qur'anul Karim, dan sungguh kami dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mendengar perkataan orang-orang Yahudi yang mereka mengatakan innallaha fakir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu fakir, tidak kaya. Maka ucapan seperti ini adalah ucapan yang buruk, yang kurang adab. Wa nahnu aghnia, kemudian mereka mengatakan kamilah yang kaya. Ya, kamilah yang kaya. Begitu juga tuduhan mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu istirahat di hari Sabtu. Tak kalau Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini ya selama 6 masa, mereka menyebutkan hari yang ketujuh yaitu hari Sabtu itu Allah butuhkan untuk istirahat. Maka perkataan ini adalah perkataan yang batil. Nah, yang tidak layak untuk diucapkan. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah istirahat. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh tidur selayaknya manusia karena kecapean. Allah Subhanahu wa taala itu selalu terjaga, Maha melihat, Maha mendengar, Maha mengetahui segala sesuatu. Begitu juga di antara perbuatan dari orang-orang Yahudi yang mereka mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat yang tidak layak padanya. Mereka mengatakan bahwasanya tangan Allah Subhanahu wa taala itu terbelenggu. Sebagaimana Allah hikayatkan di dalam Al-Qur'anul Karim perkataan orang-orang Yahudi, wa qalatil yahudu yadullahi mahlulah gullat aydihim wa lu'inu bima qalu. Orang-orang Yahudi mengatakan yadullahi mahlulah, tangan Allah terbelenggu. Ini juga perkataan yang batil. Perkataan yang tidak beradab sama sekali. Ya. Gullat aydihim. Kemudian Allah bantah. Ada hal tangan mereka lah yang terbelenggu. Ya. Walu'inu bima qalu, dan mereka telah dilaknat. Ya, dengan apa yang mereka ucapkan. Orang-orang Yahudi itu dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dari ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Beliau melaknat orang-orang Yahudi, begitu juga orang-orang Nasrani. Karena mereka ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajida. Dikarenakan mereka menjadikan kuburan-kuburan orang-orang yang telah meninggal di tengah-tengah mereka masajida, sebagai masjid. Jadi untuk apa kita memuliakan, ya, hormat kepada orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah melaknatnya. Dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala mengatakan mereka itu kafir, keluar dari agama Islam. Ya, bukan masuk dalam agama Islam. Agama kita tidak sama dengan mereka. Tidak seperti yang disebutkan oleh orang-orang liberal yang mereka memiliki keyakinan dan syubhat. Mereka mengatakan semua agama itu sama. Terkhusus agama Samawi, kata mereka. Agama yang kitabnya turun dari langit itu sama saja. Ya, ibarat seorang mau ke pasar, ya, surga itu mereka ibaratkan pasar. Di mana tatkala seorang ingin ke pasar itu bisa melalui dengan berbagai macam sebab. Ya, bisa dengan motor, bisa dengan mobil, bisa dengan sepeda, bisa dengan berjalan kaki. Jalannya pun bisa berbeda-beda. Ada yang dari utara, ada yang dari selatan, ada yang dari barat, ada yang dari timur. Nah, begitu juga kata mereka, seorang yang ingin mencari surga. Ya. Orang Yahudi juga tujuannya surga. Orang Nasrani juga tujuannya surga. Umat Muslim pun tujuannya surga. Hanya saja kendaraannya berbeda, tapi tujuannya sama. Yang ujung-ujungnya kata mereka akan sampai pula ke surga. Ini subhat yang ada di tengah-tengah orang liberal. Dan ini menjadi keyakinan mereka. Maka apa yang mereka sebutkan ini adalah batil, jauh dari kebenaran. Ya. tidak akan pernah sampai ketujuannya ke surga Allah Subhanahu wa taala tanpa melalui agama Islam. Tidak akan pernah sampai. Kalau seorang ingin mencari menggapai surga Allah Subhanahu wa taala melalui kendaraan, melalui agama Yahudi, Nasrani atau yang lainnya dari agama-agama yang ada di dunia ini, tidak akan pernah sampai. Maka mereka akan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan masuk ya ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada agama yang diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali Islam. Kemudian bentuk yang keempat dari perbuatan ilhad, memalingkan nama Allah Subhanahu wa taala dari makna yang sebenarnya, ta'tilu asma'illah al-husna an ma'aniha wa juhdi haqa'iqiha, yaitu memalingkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang terpuji dari makna-makna yang sebenarnya, atau menolak hakikat yang sebenarnya. Kaqauli al-Jahmiyah wa atba'ihim, seperti perkataan orang-orang Jahmiyah dan pengikut-pengikut mereka, atau orang-orang yang sejalan dengan Jahmiyah. Antara kita sebutkan, kelompok Jahmiyah ini adalah salah satu kelompok sempalan di dalam Islam. Ya, salah satu kelompok yang menyimpang di dalam Islam. Dan yang menyesatkannya itu adalah para ulama Ahlus Sunnah. Para ulama Ahlus Sunnah, baik yang terdahulu maupun sekarang. Kenapa para ulama menyesatkan kelompok Jahmiyah? Bahkan sebagian para ulama yang mengkafirkan kelompok Jahmiyah, yang pada hakikatnya kelompok Jahmiyah ini diambil dari nama pemimpinnya yang bernama Jahm bin Safwan. Ya, karena sebuah firqah disebutkan oleh sebagian para ulama dari kelompok-kelompok menyimpang itu terkadang disandarkan kepada pendirinya. Ya. Disandarkan kepada pendirinya seperti Jahmiyah. Ini kelompok yang mengikuti ya pemikiran Jahm bin Safwan. Ada juga kelompok menyimpang na'am disandarkan kepada sifatnya atau perbuatannya seperti Khawarij. Mereka keluar dari ketaatan ya dari pemerintah yang sah. Mereka membolehkan memberontak dari pemerintah yang sah. Begitu juga Mu'tazilah, ya, kelompok yang mendahulukan akal. Jadi ini diantara nama-nama dari kelompok-kelompok yang menyimpang, terkadang disandarkan kepada nama pendirinya, pencetusnya. Terkadang pula disandarkan kepada sifat atau perbuatan mereka. Ya, sifat atau perbuatan yang sesat yang ada pada mereka, sehingga mereka dinamai dengan nama itu. Jadi kelompok Jahmiyah ini adalah kelompok yang menyimpang, yang pada hakikatnya ya Jahm bin Safwan mengambil akidah, ya kalau dirunut silsilah keilmuannya, silsilah sanad gurunya, ujung-ujungnya ya bertemu bersumber kepada seorang yang bernama Labib Ibnul Aqsam, seorang Yahudi yang pernah menyihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada hakikatnya akidah Jahmiyah ini adalah akidah Yahudi. Ya, akidah Yahudi. Di antara kesesatan dari kelompok Jahmiyah yang paling besar yang disebutkan oleh para ulama, nah, di antara akidah sesat dan kufur yang ada pada mereka, yang pertama mereka mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Mereka ingkari semua. Ya. Mereka ingkari semua. Ada juga kelompok dari kelompok sempalan yang tidak mengingkari semuanya, mengimani sebagian, mengkufuri sebagian, seperti kelompok Al-Asy'ariyah. Ya, begitu juga Mu'tazilah yang mereka mengimani sifat-sifat Allah yang masuk akal menurut mereka. Yang tidak masuk akal mereka tolak. Adapun kelompok Jahmiyah itu menolak seluruhnya, menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Di antara pula akidah sesat dan kufur yang ada di tengah-tengah kelompok Jahmiyah, mereka meyakini bahwasanya Al-Qur'an adalah makhluk. Padahal akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah ini menjadi kesepakatan kaum muslimin, menjadi kesepakatan Ahlu Sunnah wal Jamaah bahwasanya Al-Qur'an adalah kalam Allah. Al-Qur'an itu bukan makhluk. Al-Qur'an itu adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akidah berikutnya dari akidah yang menyimpang, yang kufur dari kelompok Jahmiyah, mereka menyatakan bahwasanya iman itu ya sekedar mengenal Allah. Ya. Di sebagian tempat mereka mengatakan iman itu tidak bertambah, tidak berkurang, tetap. Ya, tetap. Namun tidak bertambah dengan ketaatan, tidak pula bisa berkurang dengan kemaksiatan, tetap stabil. Padahal di antara akidah dari akidah Ahlus Sunnah tentang iman, bahwasanya iman yang ada pada seorang itu tidak stabil. Terkadang naik, terkadang turun. Terkadang naik dan terkadang turun, dan ini bisa kita rasakan. Setiap seorang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia pasti merasakan. Ya, dia pasti merasakan imannya itu kadang naik, kadang turun. Di antara tanda imannya naik, kalau ketaatannya itu bertambah. Di antara tanda imannya turun, tatkala ketaatannya berkurang, kemaksiatannya bertambah. Jadi di antara akidah dari akidah Ahlu Sunnah yang disebutkan oleh para ulama Ahlu Sunnah tentang iman, bahwasanya iman seorang itu tidak stabil, kadang bisa bertambah, kadang bisa turun. Ya. Bahkan nanti di hari kiamat ada salah satu manusia ya, yang dimasukkan ke dalam surga dalam keadaan imannya itu sangat kecil. Ya, imannya sangat kecil. Hanya tersisa ya, naam kalimat la ilaha illallah. Ya, hanya tersisa kalimat la ilaha illallah. Naam kesalahannya ya, sepanjang mata memandang, sekian lembaran amalan dibentangkan di hadapannya, semuanya kesalahan. Hanya satu yang ada pada dirinya, kalimat la ilaha illallah. Dengan sebab itulah ya diampuni, dia dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman seorang itu tidak pernah tetap. Tidak ada di dunia ini iman seorang itu stabil, tidak ada, mustahil. Ya, mustahil. Apalagi kita manusia biasa, jauh dari zaman kenabian, jauh dari generasi sahabat, jauh dari zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama setelahnya. Kita sangat jauh. Ya, iman kita lebih mudah untuk turun daripada bertambah ya, disebabkan karena dosa-dosa, kemaksiatan, fitnah-fitnah yang semakin hari yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu seperti potongan malam. Badiru bil a'mali fitanan ka qat'il lail al mudhlim yusbihu ar rajul mu'minan wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersegeralah kalian beramal soleh, karena di antara naam sebab atau kiat yang disebutkan oleh para ulama untuk kita terhindar dari fitnah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini adalah badiru bil amal, bersegera beramal. Ya, tinggalkanlah sesuatu yang itu tidak penting, sesuatu yang bisa melalaikan hati-hati kita. Kalau itu sudah cukup misalnya dari pekerjaan kita, ya sudah cukup. Jangan kita naam berlarut-larut dengan dunia. Ya, kita harus atur ya, kegiatan kita. Kapan bekerja, ya kapan beribadah. Jangan semuanya hanya untuk kerja, kerja dan kerja. Rugi orang yang seperti ini. Apalagi dia sudah mengenal sunnah. Ya, dia mengaku ahlu sunnah. Dia mengaku salafi. Dia mengaku sunni. Nah, dia sudah mengetahui keutamaan ilmu, keutamaan ibadah. Seharusnya naam dia bisa memanage ya, bisa mengatur ya, kapan dia cari ma'isyah, ya, kapan dia harus beribadah menuntut ilmu. Jadi dari hadis tadi, di antara kiat yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita terselamatkan dari fitnah adalah bersegera beramal soleh. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Nambadiru bil amali fitanan." Ya, bersegera kalian beramal soleh, ya, ketika fitnah itu na'am terjadi, ya. Disebutkan seperti potongan malam, ya, yang namanya potongan malam itu semakin malam semakin gelap, ya, semakin malam semakin gelap, ya, mungkin pada saat ba'da maghrib kita masih bisa melihat dengan jelas sosok seseorang, ya, tapi kalau mungkin semakin gelap semakin malam, ya, mungkin yang tadinya pohon kita kira orang, atau kita kira orang ternyata ya hewan, ya, karena semakin malam hari itu semakin gelap, penglihatan semakin kabur, ya, semakin samar. Begitulah keadaan fitnah, ya, semakin hari bukan semakin baik, ya, semakin hari akan semakin banyak fitnah, ya, dan ini sudah sunnatullah. Ya, sudah sunnatullah, sudah suratan takdir ilahi. Bahwasannya hari itu, ya, tidak akan lebih baik. Ya, hari kemarin tentu lebih baik daripada hari ini. Begitu juga generasi. Ya, generasi manusia, nah, itu lebih baik di zaman dahulu. Di zamannya para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ya. Adapun di zaman belakangan ini, ya, kebaikan semakin berkurang, ya, kemaksiatan semakin merajalela. Maka oleh sebab itu, di antara kiat yang disebutkan oleh Rasulullah agar kita terhindar, terselamatkan dari fitnah, untuk kita segera beramal soleh. Kemudian di antara akidah sesat dan kufur yang ada pada kelompok Jahmiyah, na'am, mereka memiliki akidah Jabriyah. Mereka di samping punya sifat tersendiri, mereka juga memiliki akidah Jabriyah. Ya, mereka memiliki akidah Jabriyah. Ya, apa itu akidah Jabriyah? Yaitu akidah yang na'am berkeyakinan, ya, bahwasannya kita itu, ya, na'am, tidak ada yang mengaturnya, ya, begitu saja berjalan begitu saja. Padahal keyakinan Ahlu Sunnah, semua yang terjadi, ya, semua yang akan terjadi dan yang sudah terjadi, atau sesuatu yang seandainya terjadi, itu semua dibawa atau dikendalikan, ya, kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, bukan karena 100% manusia yang melakukannya. Ya. Karena betapa banyak perbuatan manusia itu ternyata tidak sesuai dengan yang ia inginkan. Ya, meleset. Tidak sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan segala perbuatan kita ini semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah, ya, di antara atau beberapa, ya, keyakinan kufur, ya, yang ada pada kelompok Jahmiyah. Nah, di antara keyakinan yang disebutkan oleh Syekh Fauzan Hafidzahullah dari perbuatan Jahmiyah yang mereka melakukan ta'til, yang memalingkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dari makna yang sebenarnya, adalah mereka mengatakan innaha alfadun mujarradatun la tatadammanu sifatin wala ma'ani. Mereka mengatakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu sekedar nama saja. Ya, tidak terkandung di dalamnya sifat-sifat dan makna-makna. Ya. Tidak terkandung di dalamnya sifat-sifat dan makna-makna. Fa yatliquna 'alaihi ismas sami' wal basir. Maka mereka mengatakan tentang nama Allah Subhanahu wa taala as-sami' wal basir. Mereka mengatakan la sam'alahu wala basarah mathalan. Mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala memiliki nama As-Sami'. Yang namanya As-Sami', maknanya kalau diterjemahkan ke bahasa kita artinya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Ya. Kemudian Al-Basir maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Nah, mereka mengatakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu sekedar nama saja, tidak mengandung sifat. Allah As-Sami' tapi tidak mendengar. Allah Al-Basir tapi tidak melihat. Ya. Ini ucapan yang sangat kotor, sangat keji, yang tidak beradab. Ya. Ini secara tidak langsung melecehkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, melecehkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangankan Allah Subhanahu wa taala, manusia saja. Ya, manusia saja kalau kita na'am ucapkan ucapan yang seperti ini. Sebagai contoh misalnya ada orang yang tubuhnya kekar, kuat. Ya. Badannya tegap, masih muda. Ya. Kemudian kita katakan si fulan badannya aja kekar, tapi enggak ada tenaga. Ya. Ngangkat barang 10 kilo aja dia enggak terangkat. Ini kan pelecehan. Padahal kita lihat orangnya kuat. Ya, jangankan 10 kilo. Mungkin satu kintal pun diangkat. Ya, tapi dia mengatakan si fulan itu meremehkan. Ya, kelihatannya aja kuat, badannya kekar. Tapi ngangkat barang 10 kilo saja dia enggak sanggup. Ya. Si fulan itu kelihatannya aja sangar. Ya. Matanya merah. Ya. Wajahnya seram misalnya. Tapi aslinya penakut. Ya. Jangankan mau kelahi, sama kucing saja dia lari, sebagai contoh ini ya. Ya. Sama kucing saja dia lari. Mau diajak kelahi. Ini kan pelecehan. Ya. Ini pelecehan. Ini ke manusia. Apalagi ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah itu Maha melihat. Allah memiliki nama Al-Basir, tapi kata mereka Allah tidak melihat. Allah As-Sami', Maha mendengar, tapi itu nama saja. Allah tidak mendengar. Jadi mereka meyakini nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu sekedar nama saja, tidak mengandung sifat. Maka oleh sebab itulah kenapa para ulama menyesatkan mereka sampai mengkafirkan kelompok ini. Karena luar biasa kesesatan mereka. Ya, sangat luar biasa. Nah, mereka menafikan semua nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata mualif di sini, wa hadza min a'dhamil ilhad fiha aklan wa syar'an. Maka bentuk yang seperti ini, naam, tidak meyakini adanya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala termasuk perbuatan ilhad yang paling besar. Ya. Perbuatan ilhad yang paling besar. Baik ditinjau dari sisi akal maupun dari sisi syariat. Ya. Baik ditinjau dari sisi akal maupun dari sisi syariat. Walau lughatan wa fitratan. Begitu juga baik ditinjau dari sisi bahasa maupun fitrah manusia yang masih sehat. Yang namanya As-Sami', sebagaimana yang kita sebutkan, secara bahasa maknanya ya Allah Subhanahu wa taala itu Maha mendengar. Kalau ada yang mengatakan As-Sami' tidak ada artinya, ini menyelisihi ya kaidah bahasa. Ya, secara bahasa saja dia sudah menyelisihi. Ya. Begitu juga kalau ditinjau, ditelisik ya dari sisi yang lain. Dari sisi ya fitrah manusia. Dari sisi fitrah manusia yang masih selamat, ya pasti dia meyakini Allah itu Maha mendengar, Maha melihat. Ya, Maha perkasa, Maha kuat. Itu dari sisi fitrah manusia. Ya. Yang namanya Tuhan, Rob itu pasti dia adalah Zat yang paling perkasa, yang paling kuat. Kalau misalnya ada Rob ternyata lemah, maka tidak layak dia dijadikan Rob. Ya. Sebagai contoh misalnya, na'am, berhala atau patung dijadikan Tuhan, padahal lemah, ya, tidak layak untuk dijadikan Tuhan, sangat lemah, ya. Yang lucunya, patung disembah, dia juga yang membuatnya. Ya, cari kayu di hutan, ya, kemudian dia pahat sendiri, ya, Tuhannya, ya. Kemudian dia sembah. Ini secara akal sehat tidak masuk, ya. Dia sendiri yang cari kayunya, dia sendiri yang mahatnya, kemudian dia sembah. Secara akal sehat tidak masuk kalau itu dijadikan Tuhan, karena dia lemah, ya, sangat lemah. Jangankan mau menolong yang menyembahnya, lalat yang hinggap saja atau burung yang, ya, mengotorinya, itu dia tidak bisa membersihkannya. Ya, dia tidak bisa mengusir lalat yang hinggap di tubuh patung itu. Ya, apalagi mau menolong orang yang menyembahnya, itu mustahil. Ya, bahkan maaf ngomong, ya, mungkin ditempelengi, itu dia tidak akan balas. Ya, dia diludahi, dia pun tidak akan balas. Menunjukkan sangat lemah, tidak layak untuk dijadikan Tuhan. Ya, maka oleh sebab itu fitrah yang sehat pasti meyakini, ya, Rabb itu maha perkasa, ya, maha kuasa, ya, maha mengatur alam semesta, maha kaya, tidak mati, senantiasa hidup. Ya, itulah sifat, dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata mu'alib di sini, wa huwa yuqabilu ilhad al-musyrikin. Perbuatan ini, ilhad yang ada pada kelompok Jahmiyah dan orang-orang yang sejalan, semanhaj, ya, sang setipe, ya, dengan kelompok Jahmiyah ini, itu serupa dengan ilhad yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Fa innal musyrikina a'tu min asma'ihi wa sifatihi li alihatihim. Wa ha'ula'i salibu kamalahu wa atalu asma'ahu wa sifatihi. Karena orang-orang musyrikin, mereka memberikan nama-nama kepada berhala mereka, ya, dan sifat-sifat yang ada pada mereka, ya, itu seperti nama-nama dan sifat-sifat yang ada pada Allah, ya, seperti, ya, naam, sifat-sifat yang ada pada Allah, ya, padahal hakikatnya, ya, berhala yang ada pada mereka itu tidak sama dengan sifat yang ada pada Allah. Berhala itu sangat lemah, ya, bahkan dikisahkan di sebagian riwayat, naam, ya, salah seorang sahabat dahulu pernah membuat berhala dari adonan kue. Ya, kalau beliau ingat, beliau tersenyum. Ya, kenapa? Naam, karena ketika beliau ingat di masa jahiliyah beliau membuat berhala dari adonan kue. Ketika beliau lapar, beliau makan, ya, berhala itu. Ya, beliau makan berhala itu. Nah, ya, ini juga menunjukkan kepada kita, ya, kemusyrikan itu bisa membutahkan akal sehat seorang. Ya, perbuatan kesyirikan itu bisa menjadikan orang yang bodoh. Ya, orang yang pintar menjadi bodoh. Ya, kesyirikan itu bisa membutahkan akal sehat seorang. Bahkan orang yang tadinya insinyur gelarnya atau doktor sekalian, ya, diakibatkan dia masih percaya syirik, bisa menghilangkan akal sehatnya. Padahal titelnya tidak main-main, profesor, doktor, ya, gelarnya tinggi, tapi masih percaya kesyirikan, yang secara akal sehat saja tidak masuk, tidak nyambung, ya, masih percaya dengan orang yang bisa mencegah hujan, ya. Dia percaya kepada dukun yang bisa ya mencegah hujan. Ya, dari pawang hujan. Ya, didatangkanlah pawang hujan. Karena akan ada lomba misalnya. Ya, supaya hujan itu enggak turun, ya didatangkan pawang hujan. Padahal yang mendatangkannya ini ya bukan orang bodoh, bukan orang enggak pernah sekolah. Ya. Mungkin hampir separuh umurnya dihabiskan untuk belajar. Ya, tapi masih percaya dengan yang seperti ini. Ya. Masih percaya dengan seperti ini. Kalau seandainya pawang hujan itu memang hebat, dia bisa mencegah hujan turun, insya Allah Indonesia tidak akan banjir. Ya, tidak ada lagi berita ya di Samarinda banjir. Ya, tidak ada lagi karena ada pawang hujan. Ya. Mau hujannya lebat sekali dicegah. Tapi pada hakikatnya ya banjir di mana-mana. Ya, banjir di mana-mana. Nah, jadi pada hakikatnya pawang hujan itu penipu, pendusta dan termasuk dari kahin. Ya, dari dukun yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara sifatnya dari sifat-sifat dukun itu, ya, dia berbicara satu kebenaran diaduk, dicampur ya dengan 100 kedustaan. Ya bisa jadi mungkin karena tebakannya, perkiraannya atau mungkin karena kebiasaan. Ya. Naam, pas benar. Tapi jangan kita percaya dulu. Ya, satu kebenaran itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada pada dukun itu akan dicampur ya, akan divariasikan dengan 100 kedustaan. Ya, dengan 100 kedustaan. Ya. Nah. Kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh Mu'alib di sini, wal wajibu itsbatu asma'ihi wa sifatihi wa i'tiqadu ma tadullu 'alaihi min sifati kamalihi wa nu'uti jalalihi. Kata Syekh Fauzan rahimahullah, maka yang wajib bagi seorang adalah menetapkan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala beserta sifat-sifatnya dan meyakini apa yang terkandung dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang sempurna. Min ghairi tahrifin wala ta'tilin, amin ghairi takyifin wala tamtsilin, tanpa ya dia memalingkan dari makna yang sebenarnya. Ya. Dan perbuatan tahrif atau ta'til itu disebutkan oleh para ulama ada dua bentuk. Ya, bisa jadi dia memalingkan makna ke makna yang lain secara langsung. Ya, sebagai contoh misalnya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki tangan. Ya. Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan. Ada sebagian mengartikan tangan itu dengan kekuatan. Ya. Berarti ini memalingkan makna tangan ke makna yang lain. Ini namanya perbuatan tahrif atau ta'til. Ya, tahrif atau ta'til. Ada juga yang tidak secara langsung, tidak gentleman dia. Ya, dia berbelok-belok dulu, tapi ujung-ujungnya mentahrif juga. Ya, seperti mereka melakukan penambahan huruf pada kata istawa. Ar-Rahmanu istawa 'alal 'arsy, ya. Allah itu beristiwa di atas 'arsy. Mereka menambahkan satu huruf. Ya, istaula. Makna istawa di sini bukan bersemayam kata mereka, bukan tinggi. Ya, bukan tinggi, bukan menetap, ya. Tapi maknanya adalah istaula. Maknanya adalah menguasai. Ya, jadi mereka lakukan tahrif dulu. Kalau tadi secara langsung dia mengartikan dengan arti yang berbeda. Tapi ini ya diselipkan ya dimasukkan huruf yang lain. Sehingga seolah-olah itu benar. Istawa maknanya istaula. Ya, pada hakikatnya sama saja. Ini perbuatan tahrif. Begitu juga terkait dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh membagaimanakan. Ya. Tangan Allah Subhanahu wa taala kita yakini Allah punya tangan, Allah punya wajah. Bahkan disebutkan di sebagian riwayat Allah punya jari jemari. Nah, kita yakini itu semua. sesuai dengan namanya, sesuai dengan maknanya, tanpa kita membagaimanakan, membayang-bayangkan. Ya, tangan Allah itu seperti ini, seperti ini. Tidak boleh. Ya, karena na'am Allah Subhanahu wa taala baik nama-nama dan sifat-sifatnya itu tidak sama dengan makhluk. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Insyaallah taala akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atuubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.